berjalan di situ, di pusat pertokoan, melihat barang-barang yang jenisnya beraneka ragam. Cari apa di sana, pasti tersedia, asal uang di kantong cukup, tentu tak ada soal. Aku ingin membeli, kamu ingin membeli, kita ingin membeli, semua orang ingin. Yang dibeli, mimpi yang terbeli, sebab harga barang tinggi, tiada pilihan selain mencuri. Sampai kapan mimpi-mimpi itu kita beli? Sampai kapan?